a ti para morir. Se te la pego contra. La gente de chile. ¿Agarro uno? Sí. ¿Qué le chile? La más, la sato, la puro. Dua dua ya, dua tiga, malah ada yang dua empat. Jadi saya begini pusing, karena orang ini kan ada mata kuliah lain. Iya, belum tahu lagi yang ditentukan dulu. Jadi begini, saya pindahkan saja. Hari Rabu, ada MK wani? Boleh kan? Masih boleh uti, baru bagaimana? Saya tidak mau mengajar ulang-ulang kali. Ayah, aku jam berapa itu? Paling sebelum siang sih. Karena terakhir aku itu kayaknya bu ada ujian workshop tuh. Di mana? Workshop kan tidak ini, tidak menentu apakah ada ujian atau tidak. Harus ujian kah? Waktu kamu udah bilang hari Rabu tuh. Iya, hari Rabu tidak apa-apa. Karena ujian workshop itu tidak setiap minggu. Saya juga akan hadir di ujianmu itu, ya, bukan hanya Pak Murim. Jadi saya pindahkan hari Rabu setelah pengantar. Saya tidak bisa siang sebenarnya karena kemarin saya tidak bisa siang, jadi saya pindahkan setelah pengantar. Pengantar itu masuk-masuk ya. Pengantar itu palingan dari jam 8 jam 9 sampai masuk-masuk ya. MK Heritage toh? Iya. Jadi lanjut ke Heritage jam-jam 11 sampai sebelum zuhur lah. Paling saya maksimalkan sekitaran 45 menit atau 50 menit kita belajar. Ya? Boleh. Masih boleh juga, soalnya kan sudah mungkin ya. Boleh. 19 21 22 23 24 5 angkatan ini yang masuk di sini. Boleh itu baru angkatan 24 bangsa serang? Sudah tidak tahu. Bisa buat terjemahkan itu juga. Coba lihat dulu, kalau saya salah. Siapa itu namanya? Salah. Salah baca ini, saya itu. Iya, ibu di Ampa. Saya tidak berita dia itu konfiansi atau apa, tapi intinya saya bacakan angkatannya. Ya, jadi sebenarnya ini saya masih ada kerja juga, kerja absen, kerja jurusan ini kan tanggung jawab saya dari prodi. Jadi ini hari memang kacau sekali. Kita rencana memang semua masuk, cuman ketemu dengan Pak Murim, katanya pindah saja jamu itu karena bertabrakan dengan. Sebentar, kalian mau masuk apa? Yang bukan kalian atau diantara kalian ada yang mau masuk? MK-nya siapa? Ibu Evi. Nah, berarti ada di antaranya mereka ini. Kalian angkatan berapa? 2000 berapa? Ah, berarti antara 2022 2023 itu yang ke Ibu Evi. Nah, iya kan? Tidak mungkin saya mau, karena MK saya ini survei pasti. Jadi tidak mungkin terbagi masuknya. Satu kelas. Ada progres nanti di sini. Jadi masuk ya. Saya tekankan siapa dulu namanya? Clara. Rara. Oh, Rara. Kau? Dwi. Masuk-masuk ya. Karena ini saya janji waktu semester kemarin tidak akan ada lagi sisip-sisip di jurnal. Ya, jadi insya Allah minggu depan, sebenarnya minggu ini ada penyampaian aturan MK, RPS-nya terkait apa-apa saja yang akan kita jalani di MK ini. Begitu sebenarnya minggu ini, pertemuan ini. Dan ada penekanan-penekanan lain. Jadi yang sudah masuk, yang sudah pernah masuk di saya sudah tahu itu bagaimana aturan saya, ya, model MK ini seperti apa. Tapi kalau untuk pembahasan materi mungkin minggu depan sekalian. Jadi minggu depan itu sudah apa, penjelasan singkat tentang aturan, langsung materi, ya. Jadi standby mungkin setelah bukan minggu depan, hari Rabu ini, bukan minggu depan, ya. Jadi hari Rabu ini setelah saya masuk pengantar, lanjut kalian, ya, pagi-pagi. Siap, ada masih ada yang tidur itu di jam begitu? Jam 11. Jam 11 ditambahkan. Jam ke apa? Kenapa tabrak bunyi itu? Jam 11 masih jam 10. Jam 11 saya masuk. Jam 10 sampai jam 11.40. Jam 10 sampai 11.40. Saya kalau dari kontrak di angkatan gue yang 21 banyak kontrak, banyak yang kontrak di bawah, Bu. Masih cukup banyak sekali. Ada kata semester 5 atau semester 3. Jadi tahu kita berat. Kamis? Kalian jam 1. Berarti Kamis pagi? Ya? Jadi jam 9. Ya? Masih tidur? Tidak. Jadi jam 9 jam 9 waktu, ya, waktu teknik. Jadi saya harap kalian menunggu saja, ya, jangan, tidak usah japri-japri saya, atau boleh japri tapi cuma satu orang, Hardi saja yang sudah japri, kan, mengingatkan ibu ada MK ini hari, karena biasa ya lupa tuh, cuma itu saja, ya. Ada yang mau di, sudah jelas kan, ya. Ke Kamis tuh, ya. Jadi sampaikan, kalau mau ada grup sampaikan saja di situ. Jadi saya tidak mau ada di apa, misalkan sudah pertemuan kedua, ketiga, keempat ada alasan ibu tidak dapat info, ibu mereka begini, ibu, iya kan, sama dengan yang kemarin-kemarin. Jadi tolong infokan ke teman-teman kalian yang kontrak, biar itu mau di adik atau mau di kakak, info, karena mau dia akan jadi mitra di MK ini, jadi tim mitra. Ini akan jadi tim, akan jadi tim di MK ini, ya. Tidak menentu, jangan sampai Moni akan kelompok dengan yang angkatan 2022 atau sesama, ya. Saling info, insya Allah hari Kamis, mereka di Kamis, ya. Semoga tidak ada kendala. Ya sudah, kita jalan dulu hari Kamis, insya Allah, ya. Ingatkan saya lagi, ya. Oke, okay. Ada yang mau ditanyakan? Mau tanya ibu, boleh mau tidak mau hadir-hadir? Hah? Ibu boleh cuma satu hari mau hadir baru DP. Tidak, ya, saya tidak terima lagi biar mau nih bisa ini. Kalau orang sudah mohon-mohon akan ini juga, cuman kalau mau sebagian dua tiga kali kita tidak mau hadir pun kamu nih, tuh. Oke, okay, lanjut. Ya, kalau hari Kamis. Thank you. biasa tuh gue cuman gue jam 10 tuh gue di pamburi karena aku ngajar di rumah itu cuma udah yang kosong aja terus di studio atau di rumah itu dua situ jo dekat Pinos kita mulai yang kosong. Boleh di Kaulaan itu kesemiring ya? Ya, kayak tulisan. Hmm. Penataan kawasan wisata pantai Kaulaan, kita limit. Iya, iya bu. Ada aturan itu bahasa ini toh, bahasa daerah. Iya. Jadi semua periksa itu ya? Iya. Di baik di dalam, di isinya atau di kokopnya. Iya. Dulu-dulu ya? Iya. Judul begitu. Tidak, coba sini. Ini. Ini kau buat satu paragraf kan? Okay. Ya. Karena ini okelah ada dua titiknya, tapi ini tanggung sedikit sekali

catat ya. Iya, Bu. Yang ulasan-ulasannya ya. Catat ya. Iya. Saya tanda tangan saja. Iya. Konsultasi ke berapa ini, Andi? Baru yang pertama. Baru pertama ya? Iya. Terima kasih, Bu. Iya. Mau permisi, Bu? Iya. Sampai jumpa.